Mitra bisnis Kwi Kian Gi saat menjabat sebagai Kepala Bappenas telah memikirkan konsep pembangunan ekonomi dengan membentuk klaster-klaster pengembangan ekonomi yang tidak didasari oleh kesatuan politik yang jelas berbeda dengan konsep 6 koridor ekonomi yang ada dalam program MP3EI atau Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi yang baru digulirkan pemerintah beberapa minggu lalu. Mengingat konsep koridor ekonomi dalam proyek MP3EI masih didasari oleh kesatuan politik berupa pemerintahan di level kota atau provinsi. Untuk melanjutkan bahasan atas pemikiran ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seperti apa Bapak menilai koridor ekonomi kedua di program MP3EI yang menjadikan Pulau Jawa sebagai klaster pengembangan industri tekstil, makanan dan minuman, permesinan, alusista, hingga perkapalan dan telematika? Ya, ini kan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada, terus mereka kenali, ya bagus. Oleh karena ini sangat realistis kan. Yang sudah ada dikenali, lalu kemudian diteliti lebih lanjut, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung. Gitu. Bagus. Akan tetapi, sekali lagi, ini adalah pendekatan konvensional. Ada pendekatan lain, gitu kan. Ya, pendekatan lain adalah yang saya katakan. Jadi, ada satuan politik yang dipimpin oleh gubernur, ada satuan ekonomi yang kerjasama antar gubernur, gitu kan. Lantas konsep Bapak pada waktu itu berkaca pada konsep yang sudah ada atau yang lainnya, Pak? Ya, berkaca kepada tidak ada. Kita brainstorming aja antar staf Bappenas. Jadi waktu itu belum ada negara yang menjalankan konsep seperti yang Bapak pikirkan ya, Pak Kwik? Kelihatannya ya mungkin sudah ada, tapi kita tidak mengenali negara mana yang melakukan itu. Bappenas itu isinya kan orang-orang pandai, PhD-nya aja 74. Nah, ketika itu dari dulu sampai sekarang kerjanya Bappenas itu kan cuma bagi-bagi proyek gitu kan, proyek pembangunan, mengenali di sana infrastruktur kurang di sini, ini listrik kurang di sana. Nah, waktu zaman saya ada pikiran ini harus jadikan, ini adalah think tank, lembaga yang berpikir untuk bangsa ini. Itu sudah mulai dirintis. Saya tidak tahu lagi setelah itu. Tetapi ketika itu dirintis pun sulit oleh karena tidak ada yang paham yang lain-lain. Nah Pak Kwik, apakah ketidakpahaman rekan-rekan Bapak di kementerian pada waktu itu diakibatkan belum adanya role model? Iya. Birokrasi kan sangat kaku. Jadi yang dipikirkan perhatian maupun kegiatannya ya yang sehari-hari terus itu aja. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.